بسم الله الحمد لله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا ويكسرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأكثر سورتين في القرآن فقيل يا رسول الله لما جوزت قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمها معنا تصلي فأردت أن أبرغ له أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. Berkata Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Fatihah. Bagaimana karakter bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas membaca Fatihah? Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'da al-Fatihati surata ghairiha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Fatihah membaca surat yang lain selain daripada Fatihah. Jadi selepas Fatihah Masa Rasulullah membaca surat yang lain, bukan mengulang-ulang Fatihah lagi. Wa kana yutiluha ahyanan, dan adalah Rasulullah SAW kadang memanjangkan bacaan surat tersebut. Wa yuqassiruha ahyanan, kadang-kadang dia pendekkan. Di aridi safarin, karena kondisi sedang musafir, dia pendekkan. Aw su'alin, atau kondisi dia sedang batuk. Au maradin, kondisi dia sedang sakit. Au buka'il sabiyin, atau dalam kondisi ketika jemaah itu ada yang bawa anak kecil dan dia menangis, tangisan anak kecil. Kama qala Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana Anas bin Malik berkata, jawaza sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin fil fajr, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat subuh dan dia memendekkan bacaan. Padahal kebiasaan Rasulullah membaca bacaan panjang ketika subuh, tapi kali ini dia pendekkan. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lainnya, shalla subha, Rasulullah shalla subuh, fa qara'a bi aqsari suratain fil Qur'an. Dia baca dengan surat yang paling terpendek dari dua surat dalam Quran. Yang paling pendek. Al-Kautsar, An-Nas, atau Al-Ikhlas. Faqila ya Rasulullah, maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, lima jawazta, mengapa kau pendekkan bacaanmu? Qala, beliau bersabda, sami'tu buka al-sabiyyin, aku mendengar tangisan anak bayi. Fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli, aku mengira pasti ibunya solat bersama kita sedang solat. Fa'aradtu an ufriga lahu ummahu, maka aku ingin ibunya dapat fokus untuk membujuknya, tak terganggu dengan sholatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendekkan bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah bacaan yang Rasulullah baca selepas Fatihah, tergantung keadaan, bukan satu rutinitas yang terus-menerus panjang atau terus-menerus pendek. Terkadang panjang, terkadang pendek, sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan. Kalau beliau sedang musafir, beliau pendekkan. Kalau beliau sedang sakit, beliau pendekkan. Sedang batuk, beliau pendekkan. Ya. Andai kata ada kira-kira anak kecil yang menangis, meraung-raung, Rasulullah pendekkan sholatnya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya ada anak-anak sholat di masjid pada masa Rasulullah, atau ada anak-anak dibawa ke masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mengapa membawa anak ke masjid, ya, tapi hendaklah dia berupaya untuk semaksimal mungkin tidak membuat anaknya mengganggu orang lain. Jadi ikhwatul kiram, mengenai bacaan sesuaikan dengan kondisi. Tak boleh kita rutin panjang terus ataupun pendek terus, sesuaikan keadaan. Nah. Wa kana yaqulu inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu italataha. Fa asma'u buka' as-sabiyyi fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi. Wa kana yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni la adkhulu fi sholati, sungguh benar-benar aku terkadang masuk dalam suatu salat, wa ana uridu italataha, aku ingin panjangkan bacaannya, fa asma'u buka' as-sabi, tapi aku mendengar tangisan anak kecil, anak bayi, fa atajawwazu fi salati, maka segera aku memendekkan bacaan salatku, mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'i, karena aku sangat tahu pasti ibunya begitu terganggu, ya, risau dengan tangisan anaknya. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara yang afdol itu terkadang, ya, ditinggalkan lebih baik jika di baliknya terdapat kemaslahatan. Ya, tentunya membaca bacaan panjang itu lebih utama karena banyak pahalanya. Tapi dalam kondisi tertentu yang afdol ini ditinggalkan, ya, karena ada kemaslahatan yang lebih penting daripada itu. Itu adalah khusyuknya sholat bersama, ya, dan tidak terganggunya orang dengan tangisan anak bayi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera pendekkan. Jika di tengah-tengah kita ada orang sakit, hendaklah dipendekkan. Hukum asalnya dalam sholat berjamaah adalah meringankan bacaan, bukan memanjangkan. Ya, memendekkan hukum asalnya. Sesekali dipanjangkan. Ya, ini hukum asalnya. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meringankan bacaan solat. Naam. Wa kana yabtadi'u min awwali surati wa yukmiluha fi aghlabi ahwalihi. Naam, wa kana yabtadi'u min awwali surah. Kebiasaan beliau membaca dari pangkal surat. Wa yukmiluha fi aghlabi ahwalihi. Kebanyakannya dia baca dari awal dan dia sempurnakan. Maka yang paling baik adalah, yang lebih utama, membaca surat sampai selesai, meski dia pendek, daripada membaca ya di tengah-tengah surat. Walaupun tak ada masalah, ya, tapi membaca surat dari awal hingga selesai, itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa yaqulu u'tu kulla suratin hadzaha. A'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku'i was-sujudi. Wa fi lafdhin li kulli suratin raqah. Wa kana taratan yuqassimuha fi raqatain wa taratan yu'iduha kullaha fi raqah athaniyah. Asbuka. Wa yaqulu, Rasulullah pernah bersabda, a'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku'i was-sujudi. Ya, berikanlah surat itu dengan sempurna haknya, ya, dari rukuk dan sujud. Wa fi lafdhin, ya, dalam lafaz lainnya, likul di suratin raka'ah. Lebih utama setiap surat itu dibaca dalam satu rakaat. Misalnya surat apa yang pendek, Al-Duha, selesaikan dalam satu rakaat. Nanti rakaat berikutnya ganti dengan Al-Insyirah. Ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyempurnakan bacaan surat yang dibaca antara ruku' dan sujud. Maksudnya setiap rakaat selepas Fatihah upayakan membaca surat yang sempurna, meski tak panjang tapi selesai dibaca. Itu lebih utama, ya, daripada membaca di tengah-tengah surat, di tengah-tengah ayat. Wa kana taratan yuqassimuha fi raka'atain. Kadang-kadang satu surat Nabi bagi menjadi dua, ya, dua rakaat dibaca dalam dua rakaat. Dibaca dari awal kemudian disisakan setengah lebih lanjutannya pada rakaat kedua. Wa taratan yu'iduha kullaha fi raka'atain. Kadang-kadang dia ulangi kembali surat tersebut secara utuh pada rakaat kedua. Ya. Misalnya dia baca waktu duha, misalnya saja. Kemudian nanti pada rakaat kedua dia ulang lagi baca waktu duha sampai utuh, secara utuh. Naam. Wa kana ahyanan yajma'u fi ra'ati al-wahidati baina suratain aw akthar. Wa qad kana rajulun min al-ansari ya ummahum fi masjid Quba'a. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bih. Iftataha qul huwallahu ahad hatta yubrighu minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'atin fa kallamahu ashabuhu fa qalu innaka taftatihu bi hadhihi surah thumma la tara anha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'u bi ukhra faqala ma ana bitarikiha wa ma ana bitarikiha in ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu an ya'ummahum ghayruhu falamma atahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabara faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka 'ala luzumi hadhihi surati fi kulli raka'ah faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Wa kana ahyanan yajma'u fi raka'atil wahidati baina suratain aw akthar. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat menggabungkan dua surat atau lebih. Contohnya dia baca wadduha, setelah wadduha dibaca al-insyirah, yaitu dua surat dibaca sekaligus dalam satu surat. Afwan, dalam satu rakaat atau lebih daripada dua surat. Misalnya al-Falaq, misalnya al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas dalam rakaat pertama contohnya. Dalam rakaat kedua. Jadi kadang-kadang dia membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Waqad kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba. Ada salah seorang laki-laki Ansar yang dia selalu menjadi imam di Masjid Quba, mengimami orang-orang tinggal di Quba. Wa kana kullama iftataha suratan. Tiap-tiap kala dia memulai membaca surat selepas Fatihah, yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Tiap-tiap kala dia membacakan bagi mereka surat setelah dibaca Fatihah, dia akan memulai dengan membaca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad hatta yafraqa minha. Kemudian sampai selesai baca Qul Huwallahu Ahad, thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Barulah setelah Qul Huwallahu Ahad atau Al-Ikhlas dia baca surat yang lain. Misalnya Al-Kafirun atau yang lain. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'ah. Begitulah dilakukan setiap rakaat. Tiap rakaat sebelum baca surat yang lain, selepas Fatihah dia baca dahulu apa? Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, baru baca surat lain. Fakallamahu ashabuhu, maka sahabat-sahabatnya bertanya kepadanya. Faqalu, mereka berkata, innaka taftatihu bihadhihi surata. Ya, bihadhihi surah. Sesungguhnya engkau selalu memulai dengan surat ini. Thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Kemudian kau anggap ya seolah-olah tak sempurna hanya surat itu saja, kecuali setelah surat itu selesai kau baca surat yang lain. Ya, selalu dikerjakan setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas baca yang lain. Fa imma an taqra biha. Andai kata kau mau, pilihlah. Kau baca surat Al-Ikhlas saja, wa imma an tada'aha wa taqra bi ukhra, atau kau baca saja yang lain. Mengapa kau gabungkan Al-Ikhlas dengan yang lain tiap rakaat? Imma kau baca saja Al-Ikhlas pada rakaat yang lain, kau baca surat yang lain, atau ya kau tinggalkan dia, baca yang lain. Faqala, maka dia berkata, ma ana bitarikiha, aku tidak akan meninggalkan cara seperti ini. Setelah Fatihah dia baca Al-Ikhlas baru surat yang lain. Ini menunjukkan bolehnya menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu, kalau kan mau aku menjadi imam kalian, itulah yang kulakukan. Pasti ku baca Al-Ikhlas dulu baru yang lain. Wa in karihtum taraktukum, kalau kalian tak setuju maka aku tinggalkan kalian, aku tak jadi imam. Kalianlah menjadi imam, aku biar menjadi makmum saja. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim, sementara sahabat-sahabat yang menganggap dia yang paling utama di antara mereka. Ini menunjukkan seharusnya menjadi imam adalah yang paling utama dari satu kaum, yang paling utama. Karena itulah mereka tak mau menggantikan dia karena dianggap dia yang paling utama. Wa karihu an ya'ummahum ghairuh, bahkan mereka tak nyaman selain dia menjadi imam. Ya, mereka tetap ikut di belakangnya padahal dia tiap rakaat baca apa dahulu? Al-Ikhlas baru surat yang lain. Falamma atahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar. Tatkala falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar. Tatkala Nabi datang kepada mereka, maka mereka memberitahukan kepada Nabi kisah ini. Imam mereka pulang balik membaca Al-Ikhlas kemudian membaca surat yang lain. Faqala, maka Rasulullah pun bertanya, ya fulan, wahai si fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk, mengapa engkau enggan melakukan apa yang diinginkan oleh sahabat-sahabatmu? Sahabatnya ingin kalau anda kata Al-Ikhlas, Al-Ikhlas saja, jangan digabungkan dengan lain, nanti rakaat berikutnya baca yang lain. Ya, wama yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah, apa yang membuat engkau konsisten selalu membaca surah ini setiap rakaat? Ya, faqala, maka dia berkata, inni uhibbuha, sesungguhnya saya ya Rasulullah menyukai surah Al-Ikhlas ini. Faqala, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas ini membuat engkau dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Asyhad di sini boleh imam menggabungkan dua surat atau lebih dalam satu rakaat, tak mengapa. Karena Rasulullah SAW tidak ingkari sahabat yang baca Al-Ikhlas dengan surat yang lain ini. Naam, tafadhal. Jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nadha'iri wa ghairiha fi ra'ati. Wa kana yaqrunu bainan nadha'ir min al-mufassali fa kana yaqra'u surata Ar-Rahman wa An-Najm fi ra'ah. اقتربت والحاقة في رقعة الطور والذاريات في رقعة إذا وقعت والنون في رقعة وسأل سائل والنازعات في رقعة ويل للمطففين وعبس في رقعة والمدثر والمزمل في رقعة وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في رقعة وعما يتساءلون والمرسلات في رقعة الدخان وإذا الشمس كورت في رقعة. أسمك. جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيره في رقعة. Adalah Nabi SAW terkadang menggabungkan antara surat-surat yang memiliki makna yang dekat-dekat, topik yang dekat-dekat, misalnya surat membahas tentang kiamat, maka dia akan datangkan surat yang membahas tentang kiamat pula yang berdekatan. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainan nadha'ir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha telah membaca Al-Qur'an menggabungkan antara, mengikutkan antara surat yang berdekatan secara maknanya. Ya. Min al-mufassal, ketika beliau membaca surat-surat al-mufassal. Mufassal adalah surat-surat yang pendek yang dimulai daripada surat Qaf ke bawah. Al-Mufassal. Ya. Dan Al-Mufassal ini pun dibagi lagi, ada yang Mufassal yang sangat pendek, wadduha ke bawah, ada Mufassal yang lumayan panjang, dan ada yang pertengahan. Ya. Juz 27 panjang-panjang, 28 lebih pendek lagi, 29 lebih pendek, 30 lebih pendek. Fakana yaqra'u surat Ar-Rahman wa An-Najm, karena itulah Rasulullah pernah membaca antara surat Ar-Rahman, surat An-Najmi, ya, fi raka'atin, dalam satu rakaat, berdekatan dia. Dua surat yang berbeda tapi makna dalam kandungan yang berdekatan. Waqtarabat wal haqqah. Pernah dia menggabungkan antara surat Iqtarabat, ya, dan surat Al-Haqqah yang maknanya dekat, tentang kiamat. Fi raka'atin, dalam satu rakaat. Wattur wa dzariyat. Pernah membaca At-Tur dan Dzariyat, ya, fi raka'atin, dalam satu rakaat. Wa idza waqa'at al-waqi'ah, ya. Wa nun fi raka'ah. Pernah juga membacakan idza waqa'at al-waqi'ah, dan surat Nun wal Qalam, dalam satu rakaat. Wa sa'ala sa'ilun wa naziat. Pernah membaca surat As-Sa'ala sa'il bi adzabin waqi', dan diiringinya dengan surat An-Naziat, dalam satu rakaat. Wailul mutaffifin dan abasa, dalam satu rakaat. Al-Muddatsir dan Al-Muzzammil, dalam satu rakaat. Hal ata 'alal insan dan la uqsimu bi yaumil qiyamah, dalam satu rakaat pula. Kemudian amma yatasaalun dan al-mursalat, ya, dalam satu rakaat. Dan ad-dukhan, ya, dan idza syamsu kuwirat, dalam satu rakaat pula. Jadi beliau terkadang menggabungkan dua surat yang mirip-mirip maknanya dalam satu rakaat. Nah, wa kana ahyanan yajma'u baina suwari min as-sab'i tiwali ka al-Baqarah wa An-Nisa wa Ali Imran fi raka'atin wahidatin min salati al-laili kama sayati wa kana yaqul afdalu salati tulul qiyami wa kana ahyanan yajma'u baina suwar min as-sab'i tiwal. Kadang-kadang Nabi menggabungkan beberapa surat yang panjang-panjang. Al-Baqarah contohnya, dia pernah menggabungkan, ya, surat Al-Baqarah sampai selesai. An-Nisa, setelah Al-Baqarah selesai, dia baca surah An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, dia baca Al-Imran fi raka'atin wahidah, dalam satu rakaat. Berapa juz itu? Baqarah saja 2.5 juz, Al-Imran, An-Nisa, ya, mungkin 5 juz. Dalam satu rakaat. Min salatil layli, dan ini dilakukannya pada salat malam, kama sayati, sebagaimana kalau akan dijelaskan. Wa kana yaqulu, dan beliau bersabda, afdhalus salati thulul qiyam, sebaik-baik salat adalah salat yang berdirinya lama. Ya, ini yang paling utama, tapi ingat, ini ketika salat sendiri, salat sunnah, qiyamul lail, bukan sedang berjamaah. Berjamaah hendaklah di ringankan, dipendekkan bacaan. Naam. Wa kana idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Qala subhanaka fabala. Wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la. Qala subhana rabbiyal a'la. Wa kana idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adalah Rasulullah SAW membaca ayat alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah, ya, dia itu Tuhan yang maha kuasa untuk menghidupkan yang telah mati. Qala subhanaka fabala. Maka Nabi SAW menjawab dengan ungkapan subhanaka, iya Tuhan, engkau maha suci, benar apa yang kau katakan, bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang maha mampu menghidupkan segala yang mati. Wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la, kalau dia membaca bacaan sabbih isma rabbikal a'la, qala, dia akan berkata subhana rabbiyal a'la. Ya, menyesuaikan dengan apa yang dia baca. Naam, tafadhal. Jawazul iqtisari 'alal Fatihati. Wa kana Mu'ad yusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-insya'a al-akhirah, thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi, fa raja'a dhata lailatin fa shalla bihim. Wa shalla fata min qaumihi min Bani Salamah yuqalu lahu Sulaim. فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق lil akhbaranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a wa qala al fata wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a faghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Mu'ad billadhi sana'a al fata فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع المكث يطيل المكث يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو أن العدو قد أتوا قال فقدموا فاستشهد الفتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد حسبك. جواز الاقتصار على الفاتحة, boleh membaca Fatihah saja, dia yang rukun surat, tak mengapa jika tak dibaca, karena dia bukan suatu hal yang wajib. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة. Pernah Mu'adz salat Isya bersama Rasulullah. Ya, dan ketika itu Nabi mengerjakan salat Isya yang diakhirkan. ثم يرجع, kemudian dia pulang ke kaumnya di Quba. Sekitar 3 kilo mungkin jarak Quba dengan Masjid Nabi atau lebih. ثم يرجع فيصلي بأصحابه. Kemudian dia pulang ke Quba dan dia salat dengan para sahabat-sahabatnya atau kaumnya. Itulah kebiasaan Mu'adz, salat bersama Nabi kemudian pulang nanti ke sana dia kembali salat dengan kaumnya, menjadi imam bagi mereka. Maka salat yang pertama dengan Nabi itulah yang fardu. Adapun salat yang kedua itu adalah salat sunnah bagi Mu'adz pahalanya. Meski dia mengerjakan Isya, tapi salatnya pahala sunnah karena dia telah mengerjakan yang wajib. Kemudian فرجع ذات ليلة فصلى بهم. Suatu malam dia pulang, ya, dari Masjid Nabi Nusalat bersama mereka. Ya, setelah Rasulullah SAW salat dengan sahabatnya, dia pun pulang. Sampai di sana dia salat kembali dengan sahabat-sahabatnya atau kaumnya. وصلّى فتن من قومه من بني سلمة يقال له سليم. Ada seorang pemuda yang namanya Salim. Kala itu ikut salat bersama Mu'adz bin Jabal di tengah-tengah kaum Mu'adz bin Jabal. Falamma tala 'ala al-fata, tatkala pemuda ini merasa begitu panjangnya bacaan Mu'adz, in sarafa fa shalla fi nahiyati al-masjid, maka dia akhirnya ya membalikkan badannya, meninggalkan jemaah bersama Mu'adz, salat sendiri di sudut masjid. Kenapa dia salat sendiri? Hah? Karena Mu'adz membaca bacaan yang panjang. Ya, akhirnya dia sholat sendiri di sudut masjid. Ini lah, kalau panjang-panjang saya Ibrahim, bahaya antum nanti. Sholat sendiri kami nanti. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Wa kharaja, selepas sholat dia pun tinggalkan. Wa akhadha bi khitami ba'irihi wa antalaq. Dia ambil kekang kudanya dan dia pun berangkat. Atau untanya dia pun pergi tinggalkan masjid. Falamma shalla Mu'adzun dzukira dzalika lahu. Selepas salat Mu'adz, maka ada yang menyebutkan kepada Mu'adz. Intinya kata mereka, ya Mu'adz, ada salah seorang dari kami, pemuda namanya Salim, dia tak sabar segera dia tinggalkan di kau karena salatmu panjang kali. Ya. Maka Mu'az marah, faqala inna hadza bihi lanifaqun. Wajarlah, kayaknya orang ini memang ada kemunafikan dalam hatinya. Tak sanggup dia dengar Quran panjang-panjang. Ini kayaknya munafik dia ini. Ya. La ukhbiranna Rasulullah billadzi sana. Awas dia. Ku beritahukan Nabi apa yang dia buat. Wa qala al-fata, sampailah kepada pemuda ini perkataan Mu'az, disampaikan orang. Maka dia berkata, wa ana la ukhbiranna Rasulullah billadzi sana. Aku pun awas ku beritahu Rasulullah apa yang dia buat. Subhanallah. Faghadaw ala Rasulillah. Maka ya, mereka semuanya datang ke Rasulullah. Fa akhbarahu Mu'adz billadzi sana' al-fatah. Rasulullah pun diberitahukan Mu'adz dengan apa yang diperbuat oleh pemuda ini. Faqala al-fatah, maka pemuda itu pun menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yutilul muktha indaka. Bayangkan ya Rasulullah, dia sholat dengan anda berlama-lama. Thumma yarji'u fayutilu alayna. Kemudian dia pulang, sholat pula dengan kami, dengan bacaan yang panjang-panjang pula. Ya, faqala Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, sallallahu alaihi wasallam, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau ingin menjadi pembuat pintu fitnah wahai Mu'adz? Kau jangan fitnah manusia. Apakah engkau ingin membuka pintu fitnah, kamu jadi pembukanya? Ya, maksudnya andai kata yang terjadi jadi fitnah bagi manusia. Akhirnya pro dan kontra. Sebagian mengatakan, "Ah, ini orang munafik." Oh enggak, ini imamnya kepanjangan, begaduh mereka. Jadi apa? Fitnah bagi manusia. Maka bacalah yang standar supaya tak jadi fitnah bagi manusia terkala menjadi imam. Ya. Wa qala lil fata, maka berkatalah Rasulullah kepada pemuda tersebut ketika dia sholat sendiri, kaifa tasna'u anta ya bun akhi, ketika kau sholat sendiri tadi apa yang kau baca wahai anak saudaraku. Ini sebutan untuk anak-anak ini bawah kita umurnya, ibnu akhi, ya anak saudaraku. Idza sallaita, kalau kau sholat sendiri apa yang kau baca tadi? Qal, berkatalah pemuda ini, aqra'u bi fatihatil kitab. Aku membaca Fatihah saja. Tak tahu aku yang lain. Wa as'alullah al jannah. Dalam doa aku bermohon kepada Allah surga. Wa a'udzu bihi minan nar, aku berlindung dari neraka. Wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu Mu'adz. Aku tak tahu ya Rasulullah apa yang kau baca, apa yang dibaca Mu'adz aku tak tahu. Dan dana itu dalam bahasa Arab adalah suara yang kita dengar tapi tak jelas apa yang dibaca. Andai kata orang baca, pss, pss, pss, pss, pss, pss. Tak tahu kita tapi dengar suara, itu namanya apa? Dan dana. Tak tahu aku apa yang kalian baca. Ya, yang penting aku baca Fatihah. Aku harap berharap kepada Allah surga, dijauhkan dari neraka. Itulah yang aku baca. Adapun bacaan kalian berdua aku tak paham kali, tak dengar kali. Ya, berkata Rasulullah, faqala Rasulullah, inni wa Mu'adzun haula hatain aw nahwi dha. Sesungguhnya kami, aku dan Mu'adz seperti itu pula lah, mirip-mirip dengan apa yang kau baca. Ya, dalam beberapa ayat haula dha dan din. Ya, seperti itulah kira-kira yang kami baca. Sama-sama seperti yang kau baca. Fatihah berharap surga Allah, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena isi Quran rata-rata itu isinya. Ya. Faqala al-fata, qala faqala al-fata, berkata perawi di sini, maka berkatalah pemuda tersebut, walakin saya alamu Mu'adzun, tengoklah, biarlah nanti Mu'adz lihat siapa aku ini. Idza qadimal qawm, andai kata datang musuh lihat bagaimana aku, apa yang kulakukan. Wa qad khubbiru anna al-aduwa qad atau, tak berapa lama setelah kejadian itu diberitahukanlah musuh-musuh datang. Ya, qala faqadimu, maka majulah kaum muslimin menghadang musuh-musuh mereka. Fastushhidal fata, pemuda itu pun ikut dan dia terbunuh sebagai syahid. Dibilang aku munafik, kau tengok aja nanti kau datang musuh, biar kau lihat apa yang kulakukan. ya, tak senang dia dibilang munafik. Ya, nengok nanti kalau musuh datang, apa yang gue buat? Bukan dia bunuh diri, tapi dia akan benar-benar berjihad mati-matian. Faqala Rasulullah SAW ba'da dzalika limah, setelah mendengar dia meninggal, wafat syahid, maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'az, ma fa'ala khasami wa khasamuka, hai Mu'az. Bagaimana riwayat yang kemarin berdebat dengan kita? Bagaimana sekarang kisahnya? Ya, bukankah dia mati syahid? Kau bilang dia munafik. Qala ya Rasulullah, maka berkata Rasulullah, sadaqallah wa kadzabtu, Allah benar, aku yang salah. Ustushhidah, laki-laki itu benar, jujur dia itu, bukan munafik. Kalau munafik, munafik tak mati syahid dia, ya, sehingga dia gugur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iqra, baca terus. الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي ركعتين الأوليين من المغرب والإنشاء، ويسير بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. كمل. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسير به يسر به باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. نعم. الجهر والإصرار في الصلوات الخمس. Ya, menjaharkan dan menyembunyikan bacaan pada sholat yang lima waktu dan lain-lainnya. Kapan dijaharkan, kapan disirkan. Wa kana sallam yujhiru bil qira'ati fi sholati subhi. Ya, adalah Rasulullah sallam menjaharkan bacaan pada waktu sholat subuh. Fa fi raka'atainil ulayaini min al-maghrib wal-isya. Demikian juga dia menjaharkan bacaan pada dua rakaat pertama di salat maghrib dan isya. Ini yang dijaharkan. Subuh dan dua rakaat pertama salat maghrib dan isya. Wa yusirru biha fil dhuhri wal 'asri. Ya, maka Rasulullah menjaharkan salat pada salat zuhur dan asar, wa tsalitsata min al-maghrib, dan menjaharkan rakaat yang ketiga pada salat maghrib, wal ukhrayaini min al-isya, dan dua rakaat terakhir dari salat isya. Jadi yang dijaharkan itulah dia, dan yang disirkan itu. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yusirru bihi bi'tirabi lihyati. Dan adalah sahabat mengetahui Nabi SAW membaca bacaan dalam salat-salat yang sirria seperti zuhur, asar, dengan bi'tirabi lihyati, bergeraknya jenggot Nabi SAW. Menunjukkan Rasulullah jenggotnya itu lebat. Ketika dia sholat sir, dia membaca dengan perlahan, jenggotnya bergerak-gerak, berarti ada yang dibacanya. Itulah sahabat mengetahui bacaan Nabi. Wa bi isma'ihi iyyahumul ayata ahyanan, atau kadang-kadang dia perdengarkan sedikit kepada mereka ayat. Ya, kadang-kadang agak sedikit keras. Wa kana yujhiru biha aydhan fi shalatil jum'ah. Kadang-kadang, dan adalah Rasulullah juga membaca ya dengan jahar pada salat Jumat, wal idain pada salat duha raya, wal istisqa pada salat minta hujan, wal kusub dan pada salat gerhana. Inilah dia tempat-tempat Rasulullah SAW membaca bacaan dengan jahar. Kita padahkan insyaAllah terlanjutkan di kesempatan akan datang. Saya akan baca soal-soal yang enak saya baca. Ana terkadang sholat subuh di masjid dekat rumah, dan ketika selesai dan baru ana pergi ke sabilun, dan mendapati di sabilun masih mengerjakan sholat. Bolehkah ana ikut sholat subuh lagi? Boleh. Ya, harus dia ikut sholat subuh lagi andai kata berada dalam masjid. Tak boleh duduk di belakang. Dan alasan saya sudah selesai, menjadi fitnah bagi orang. Kalau andai kata dia mau tak ikut sholat, jangan dalam masjid, mungkin di bawah atau di mana. Dan jangan nampakkan orang, sembunyi, supaya tidak menjadi fitnah. Paling baik dapat pahala dua kali, ya ikut sholat kembali. Yang pertama sholat fardu bagi dia pahalanya, yang kedua sholat sunnah. Sebagaimana yang Rasul dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Banyak kali yang tanya kepada saya ini, semua pertanyaan. Saya senang sebenarnya berkaitan dengan materi. Bolehkah membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud sahwi? Ya. Ketika sujud sahwi baca sebagaimana bacaan subhana rabbiyal a'la. Ya. Karena belum hafal bacaan sujud sahwi. Ya. Ketika doa sujud, tak mengapa sujud sahwi, sujud tilawah anda tetap membaca bacaan subhana rabbiyal a'la. Setelah sholat lalu berzikir, maka malaikat mendoakan orang tersebut sampai dia beranjak dari tempat duduknya atau gerakan perpindahan. Seperti apa yang menyudahi malaikat mendoakannya, geser ke belakang atau merubah posisi duduk. Antum janganlah sempit-sempit kali berpikir. Selama antum ya, selepas sholat duduk di tempat antum atau pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke belakang, selama antum tak tinggalkan masjid, antum dalam beribadah, maka antum terus-menerus dianggap sedang dalam keadaan sholat. Terus-menerus doakan malaikat. Selama antum masih dalam masjid, enggak harus terpaku habis sholat begini aja deh. Aku bergerak nanti enggak doakan malaikat. Janganlah sempit kali. Rahmat Allah luas. Afwan Ustaz, saat orang sedang sholat, ya, dakwah sampai seorang akhwat. Aduh. Salat dakwah sampai seorang akhwat yang baru masuk Islam pun di video. Saat orang sedang salat dakwah, apa salat dakwah? Sampai seorang akhwat yang baru masuk Islam pun di video. Bukankah ini fitnah yang besar sampai-sampai akhwat pun di video-videokan? Mantap kali bahasa kawannya. Kayak di TV-TV itu. Padahal banyak ulama kibar yang mengharamkan video. Adapun pendapat Syekh Shalih Fauzan membolehkan kalau itu live. Apa dalil yang dibolehkan? Bukankah kalau ada perselisihan harus kembali kepada dalil? Mantap. Mohon dibaca lengkap kata-kata ini Ustaz. Oke, siap. Agar tidak ada kesalahpahaman. Bukankah rekaman suara sudah cukup? Cukup bagi sebagian orang, tak cukup bagi orang lain. Ingat perkara khilaf jangan kita sempit. Ketika antum ada perkara khilaf antum sempitkan, harus ikut pendapat ulama. Ini antum enggak paham manhaj. Manhaj Ahlussunnah adalah toleransi dalam menyikapi perselisihan. Kalau antum ngotot, antum belum paham manhaj Ahlussunnah Jamaah. Ketika ngotot, kenapa harus ada video-video? Udahlah dengar suara ajalah. Sebagian bilang, ngapain dengar-dengar suara? Langsung ajalah. Ya, tak usah pakai-pakai radio, langsung ke majelis dan seterusnya. Jadi antum dalam perkara seperti ini, tak suka antum lihat video, pejam aja mata antum. Selesai. Jangan salahkan orang lain. Karena ulama juga banyak. Ada Syekh Shalih Fauzan, ada Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, rahimahullah ta'ala. Dan banyak murid-murid mereka sekarang juga banyak sekali ya. Murid-murid mereka yang dahulu berguru dengan mereka. Ya, oleh karena itu berlapang-lapanglah dalam perkara khilaf. Kalau antum tak lapang, antum bukan ahlu sunnah jemaah dalam bab ini. Ahlussunnah harus lapang. Azan satu, azan dua harus lapang. Menerima perselisihan. Ini perkara-perkara khilaf. Kunut, tak kunut harus lapang dalam menerima perselisihan. Ketika ngotot dan seterusnya, antum berarti bukan ahlussunnah jemaah dalam bab ini. Karena ahlussunnah jemaah, ciri-ciri mereka tidak ngotot dalam perkara-perkara khilaf. Karena semuanya masih ada ihtimal. Ihtimal boleh jadi ini lebih kuat, boleh jadi lebih kuat. Ya. Dan dalil dalam masalah video itu, masalah khilafnya apakah video itu adalah gambar yang dilarang atau tidak, itu masalahnya. Ada yang mengatakan itu video bukan gambar yang dilarang Nabi SAW, karena gambar yang dilarang Nabi adalah gambar yang memang dilukis dengan lukisan tangan, gambar makhluk hidup. Adapun video bukan, fotografi bukan. Disinilah masalah khilaf. Andai kata antum tak mau tengok video, tak usah tengok-tengok video. Tak ada masalah, kami enggak marah. Tapi benar, andai kata perempuan-perempuan, kalau enggak ada hajatnya di syuting, itu apa di syuting? Sahih. Ya, untuk apa perempuan dipidio-pidiokan kalau andai kata tak ada sama sekali kepentingan yang mendesak? Ya, akhwat bermusyrik Islam cantik pula tu lagi. Masukkan video kan jadi fitnah bagi kaum muslimin. Ya, untuk apa semacam ini? Kalaupun harus dipidiokan mungkin jauh-jauh. Sekedar dokumentasi saja ada acara di masjid itu, ada yang masuk ke dalam Islam perempuan. Enggak usah dekat-dekat wajahnya, mau apa rupanya? Kalau harus. Jadi ada benarnya juga beliau ini. Jazakallahu khairan. Ya. Tapi kalau kajian, silahkan. Antum merasa nyaman dengan video, silahkan. Dan yang namanya ilmu itu akan lebih melekat ketika menggabungkan antara pendengaran dan penglihatan. Dibandingkan antum mendengar saja lebih utama mendengar dan melihat, lebih masuk ke dalam. Karena itulah, ya, supaya lebih mendengar, supaya lebih melihat, ketika itu khatib disuruh naik mimbar. Untuk apa naik mimbar? Tujuannya supaya dilihat. Andai kata khatib di belakang mimbar, apa jadinya? Dengar suaranya aja kurang. Itu hikmahnya, itu ilatnya, itu sebabnya. Oke, ya. Ana tak mau berulang soal ini dua kali, ya. Cukup sekali ini aja. Perkara khilaf saya tak mau dipaksa-paksa. Tak suka. Karena ulama kita melatih kita dari dulu tidak seperti ini. Tak ada seperti gini. Banyak perkara-perkara ulama berselisih, masalah drama, masalah sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan ini tidak haram jika memiliki syarat A, B, C, D. Selama mereka ahlu sunnah, ya kita katakan ahlu sunnah. Ada khilaf dalam hal tersebut. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang berbeda keyakinan karena murtad? Ya, kakak ipar saya murtad. Apa perlu tetap menjaga silaturahmi, lihat kemaslahatan. Apabila dengan silaturahmimu kepadanya, dengan kunjunganmu kepadanya, bisa merubah akidahnya, lakukan. Ya, mungkin jadi dia terkena syubhat. Dengan kau datang kepadanya, diharapkan dia kembali masuk Islam, datang. Jika engkau adalah orang yang begitu berpengaruh, ketika engkau tak datang kepadanya, engkau musuhi dia, maka orang musuhinya, akhirnya dia masuk ke dalam Islam kembali, karena takut kau musuhi, maka ketika itu tak usah datangi dia. Maka halnya bukan satu fatwa, tergantung kondisi keadaan. Siapa kita? Ada orang yang berpengaruh tahdirnya. Kalau dia bilang, saya tak suka si fulan, saya tak mau duduk dengannya, orang semua menjauh. Ya, ini orang murtad, orang semua menjauh dengan tahdir dia. Ada orang yang tak seperti itu. Maka lihatlah keadaan orang yang mentahdir, keadaan orang yang ditahdir juga lihat. Apabila dengan ta'lib lebih utama, maka dengan ta'lib, dengan berlemah lembut, dengan berusaha untuk mencari hatinya, lakukan demikian, ya. Dalam rangka dakwah tak mengapa. Ya, dalam rangka dakwah. Kalau andai kata bukan, enggak ada kemaslahatan, tak perlu. Karena dalam Islam orang yang murtad ini disuruh tobat, disilangkan syubhatnya. Tak mau dia dalam Islam dibunuh. Tapi yang membunuhnya bukan semua orang, penguasa. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluhu, yang mengganti agamanya, penggal kepalanya. Bagaimana hukum sholat memakai celana? Bahaya lah gak pakai celana. Apakah Nabi pernah melakukan sholat dengan celana? Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan Nabi pernah sholat pakai celana, pakai sarung, pernah pakai gamis, macam-macam. Rasulullah SAW pernah memakainya. Ibn Qayyim menyebutkan kitab Zadul Ma'ad. Ya. Dan yang jelas ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi tentang pakaian orang ketika ihram, maka Nabi mengatakan la yalbisul muhrimul qamisa wal izara wal imamata. Orang yang sedang ihram tak boleh pakai baju gamis, tak boleh pakai celana, sarawil, sirwal. Dan ini menunjukkan kalaulah ketika ihram tak boleh pakai celana, di luar ihram boleh pakai celana, yang penting nutup aurat. Kalaupun tak pakai celana, pakai sarung lah. Atau pakai gamis, ya. Ya. Karena sebagian kelompok mengatakan terlarang dan mengatakan itu sebuah syubhat. Iya, ini kelompok yang di otaknya syubhat, kecil akalnya. Subhanallah, dia anggap harus pakai sarung. Mana dalilnya harus pakai sarung, harus pakai gamis. Ingat, perkara dunia lapangkan, kecuali bertentangan syariat. Ya, tentunya celana ini maksudnya celana yang luas, celana yang lapang. Bukan celana yang sempit, model apa namanya? pensil itu tak suka kita, yang sempit-sempit. Kayak ibu-ibu yang pakai celana-celana sempit tu akhirnya kakinya kayak belalang. Nah, bukan celana model belalang. Sebagian orang ekstrim, kemana-mana harus bawa sarung. Kalau mau sholat, sibuklah dia, lepas dulu atributnya pakai sarung. Apa yang mempersulit diri? Ya. Saya sering ditunjuk jadi imam, akan tetapi saya takut ada yang tidak menyukainya. Karena saya pernah mendengar imam yang tidak disukai makmum, terdapat ancaman apa yang harus saya lakukan. Ya, sejelek-jelek imam adalah imam yang dilaknat makmum, dia maknat makmum. Yang dibenci makmum, dia benci kepada makmum. Sebaik-baik imam pemimpin adalah yang dia mencintai makmumnya, jemaahnya, umatnya, umatnya mencintainya. Dan semua perkara benci dan suka standarnya adalah syariat. Kalau andai standarnya bukan syariat, kacau kita. Apabila engkau tegak atas syariat Allah Subhanahu wa taala, semua kalau lakukan prosedurnya, salatmu tak panjang-panjang kali sampai 5 juz. Berstandar salatnya pun tak pendek-pendek kali pertengahan. Andai kata ada orang benci, ya biarkan dia benci. Tapi andai kata kau menyalahi prosedur, kau perbaiki lagi. Jangan kau ngeyel tetap, aku mau satu juz teruslah. Akhirnya tak ada rasul denganmu, orang malas, tak enak salat sebelum aja panjang kali bacaannya. Ah, contoh. Contoh aja tuh. Bolehkah melamakan sujud terakhir? Karena kebanyakan imam-imam melakukan hal tersebut seperti berdoa ketika sujud, dan itu hanya mereka lakukan di akhir rakaat, menjadi kebiasaan. Sujud, berdoa ketika sujud tidak ada dalilnya hanya pada rakaat terakhir, tak ada. Boleh kapan pun juga, tapi kalau antum berjamaah, maka jangan sampai menyelisih imam. Imamnya sudah bangun, jangan antum masih sujud. Ya. Andai kata antum menjadi imam, jangan sujudnya panjang-panjang, banyak bacaan. Akhirnya dia bangun, makmum semua sudah selesai. Jangan. Sesuaikan. Ketika membaca kursi, haruskah diakhiri dengan diawali dengan ta'awuz? Andai kata kita telah membaca Al-Fatihah dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tak perlu lagi baca a'udzubillah, membaca yang lainnya, ayat kursi dan jenisnya. Tapi apabila kita membaca kursi langsung, belum membaca yang lain, bacalah. Pokoknya mau baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kata Allah, idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kalau kau baca Quran, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjawab panggilan azan subuh ketika muazin mengatakan kalimat at-tathwib, as-salatu khairan min naum, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Ada yang mengatakan as-salatu khairan min naum, aqamah Allahu adamah, tapi kayaknya riwayatnya tak sahih. Ya. As-salatu khairan min sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Ya. Sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika min syahidin. Engkau benar, engkau tepat, dan aku menyaksikan bahwa salat itu lebih utama daripada tidur. Itu yang dibaca. Nanti mungkin akan kita bahas di sini insyaallah. Jika kita sedang salat di sepertiga malam terakhir, kemudian terdengar azan, apakah salat kita harus dibatalkan? Ya. Andai kata kita telah mendengar azan, apabila kita sudah tanggung, sudah sedikit lagi menyelesaikan bacaan, selesaikan bacaan salat. Dah. Nah, ini dua lain enggak saya baca. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.